ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله فبالي كتابا من جدك pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-37, dan dikarenakan pembahasan yang sebelumnya telah jauh kita lalui, maka kita akan mengulangi dari awal pembahasan hadis ini yang memang kita baru pada awal atau awal pembahasan daripada hadis ini, hadis yang ke-37. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rabbnya tabaraka wa taala, yaitu hadis kursi. Qala, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyiat, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menetapkan, telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalika, kemudian Rasulullah menjelaskan tentang perkara tersebut secara lebih terperinci, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Qala faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatun kamilah atau hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang menginginkan untuk melakukan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, hanya menginginkannya saja, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, Allah menuliskan hal tersebut di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, walaupun tidak diamalkan, hanya diinginkan saja di dalam hati, diniatkan saja di dalam hati dengan tekad yang bulat. Qala wa in hamma biha fa amilaha. Namun apabila dia menginginkannya, meniatkannya dan kemudian betul-betul melakukannya, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah, maka Allah menuliskannya di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, yaitu 10 kali lipat atau lebih dari itu sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak, yaitu lebih banyak lagi daripada 700 kali lipat. Qala wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan apabila dia menginginkan untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, hanya menginginkannya saja, meniatkannya saja, namun tidak mengamalkannya, tidak jadi mengamalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, katabah Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan perbuatan dia meninggalkan keburukan tadi di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Menginginkan keburukan kemudian ditinggalkan, namun yang itu adalah kebaikan. Wa in hama biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Apabila dia menginginkannya kemudian betul-betul mengamalkannya, melakukannya, maka Allah akan menuliskannya hanya sebagai satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bi hadzal lafz. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim pada kitab sahih keduanya dengan lafaz ini. Ya. Kita baca apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarahnya. Qala rahimahullahu taala, qala asy-syurahu li hadzal hadis. Berkata para pensyarah dari hadis ini, hadza haditsun syarifun 'azhim. Ini adalah hadis yang mulia dan agung. Bayyana fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam miqdara tafaddulillahi 'azza wa jalla 'ala khalqihi. Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini kadar kebaikan Allah 'azza wa jalla kepada makhluknya, kepada manusia. Itu betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Bian ja'ala hammal 'abdi bil hasanati wa illam ya'malha hasanatan. Di mana Allah menjadikan keinginan seorang hamba untuk melakukan kebaikan walaupun dia tidak mengamalkannya sebagai suatu kebaikan. Tidak diamalkan saja sudah terhitung sebagai suatu kebaikan, yaitu apa? Dinilai niatnya, pahala dari niatnya. Qala wa ja'ala hammahu bis-sayyi'ati wa lam ya'malha hasanah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai bentuk dari yaitu karamullah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu baiknya kepada hamba-hambanya, menjadikan keinginan seorang hamba untuk melakukan kejelekan kemudian dia tidak melakukannya sebagai kebaikan, bukan dinilai sebagai kejelekan namun dinilai sebagai kebaikan ketika dia meninggalkan perbuatan dosa pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa in amilaha sayyi'atan wahidah, dan apabila dia mengamalkannya, melakukan perbuatan jelek tadi, perbuatan dosa tadi, dituliskan sebagai satu keburukan saja, satu dosa saja. Fa in amila al-hasanata katabaha Allahu 'ashran. Dan apabila dia mengamalkan kebaikan yang dia niatkan, maka dia akan, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskannya sebagai 10 kebaikan dilipat gandakan. Ya. Kalau tadi keburukan tidak dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan. Qala wa hadza fadlun 'azimun. Tadinallah, keutamaan yang besar. Bian da'afa lahumul hasanati wa lam yudha'if 'alaihimus sayyi'at. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan bagi mereka kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak melipat gandakan keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Ini begitu betapa Allah subhanahu wa ta'ala baik kepada hambanya, memiliki rahmah kepada hamba-hambanya, melipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan dosa. Bahkan apabila seorang meniatkan suatu perbuatan buruk kemudian ditinggalkan, dinilai sebagai kebaikan pula. Dan juga apabila seorang meniatkan suatu kebaikan kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya, meninggalkannya, maka itu pun dinilai sebagai suatu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa innama ja'ala alhamma bil hasanati hasanatan. Dan hanya saja dinilai keinginan untuk melakukan kebaikan sebagai suatu kebaikan, dikarenakan li'anna iradatul khair huwa fi'lu al-qalbi li'aqdil qalbi ala dzalika. Dikarenakan keinginan untuk melakukan kebaikan itu adalah suatu perbuatan hati, ya. Amalan hati. Ya. Jadi amalan hati ini memiliki nilai, ya. Walaupun dia tidak mengamalkan dengan anggota badannya atau dia tidak mengamalkan dengan hartanya. Misalnya dia berniat bersedekah, kemudian dia tidak melakukan dengan atau melakukan sedekah tersebut, tidak jadi melakukannya. Namun gerakan yang ada di dalam hati berupa niatan tadi sudah dihitung sebagai suatu kebaikan. Qala li aqdil qalbi ala dzalika. Dikarenakan hati itu sudah terikat, yaitu sudah betul-betul bertekad untuk melakukannya. Sudah meniatkannya. Bertekad bulat. Qala fa in qila, apabila kemudian dikatakan, apabila muncul suatu pertanyaan, suatu iskal, ya, suatu yang kemudian dibingungkan atau ditimbangkan oleh sebagian orang. Qala fa kana yalzamu ala hadzal qaul an yuktaba liman hamma bis sayyi'ati wa lam ya'malha sayyi'atan. Maka apabila begitu, seharusnya berdasarkan pendapat ini, berdasarkan perkataan ini, ya, bahwasannya menginginkan kebaikan itu adalah suatu perbuatan hati sehingga dibalas, ya, berdasarkan perkataan ini seharusnya melazimkan an yuktaba liman hamma bis sayyi'ah wa lam ya'malha sayyi'atan. Maksudnya dituliskan bagi seorang yang menginginkan untuk berbuat keburukan dan tidak melakukannya, hanya menginginkannya saja sebagai suatu keburukan. Li'anna al-hamma bi syai'a 'amalun, karena menginginkan sesuatu adalah suatu amalan. Min a'malil qulubi, min a'malil qalbi aidan. Dari amalan-amalan hati juga. Itu sama saja menginginkan kebaikan atau menginginkan keburukan, ini sama-sama amalan hati. Ini menginginkan kebaikan dinilai sebagai kebaikan karena amalan hatinya itu sudah, ya, ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seharusnya ketika menginginkan keburukan, dinilai sebagai amalan hati, bahwasanya hatinya menginginkan keburukan, seharusnya itu sebagai suatu keburukan. Ya. Maka apa jawabannya? Qila, maka dijawab. Laisa kama tawahhamta. Tidak sebagaimana yang engkau salah fahami. Fa inna man kaffa 'anisy-syarri faqad fasakha i'tiqadahu lis-sayyi'ati bi'i'tiqadin akhar nawa bihil khaira wa 'asa hawahu al-murida lis-syarri fajuzi 'ala dzalika bihasanatin. Tidak sebagaimana yang kamu salah fahami, sungguhnya orang yang menahan dari keburukan, maka dia telah membatalkan keyakinannya atau kemudian tekadnya untuk melakukan kejelekan dengan tekad dan keyakinan yang lainnya yang dia menginginkan dengannya kebaikan. Jadi sudah terhapuskan, ya, sudah terhapuskan niatan tadi untuk melakukan kejelekan, digantikan dengan niatan yang lainnya yang merupakan kebaikan. Yaitu apa? Meninggalkan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa asa hawahul murida lisyarr. Dan dia menentang, ya, hawa nafsunya yang menginginkan kejelekan. Fajuzi 'ala dzalika bihasanah. Maka dibalas dengan perbuatan ini, ya, yaitu dia mengganti kehendaknya yang awalnya menghendaki keburukan kemudian menghendaki kebaikan dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Juzi ala dzalik, ya, ini yang kemudian diberikan apa? Balasan. I'tiqad atau kemudian tekadnya yang terakhir itu apa? Ingin menghindari keburukan, menghindari kejelekan, ya. Jadi adalah suatu kebaikan. Juzi ala dzalik bihasanah, maka dia dibalas dengan satu pahala dikarenakannya atas perkara tersebut di mana dia menghindari kejelekan atau perbuatan dosa. Qala wa qad ja'a fi haditsin akhar, dan telah datang pada hadis lainnya, ya, yang juga menjelaskan tentang hadis ini lebih memperjelas, ya, persyaratannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari tersebut, innama tarakaha min jarra'i, sesungguhnya dia meninggalkannya dikarenakan aku. Ai min ajli, yaitu dikarenakan aku. Min jarra'i sama min ajli, atau kemudian min jarra'i adalah maknanya min ajli, dikarenakan aku. Ya. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah sebagai suatu persyaratan, ya. Bahwasanya dia meninggalkannya bukan karena tidak mampu, ya, untuk melakukannya. Namun dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini yang kemudian mendapatkan satu pahala ketika meninggalkan kejelekan. Qala wa hadza ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqatun. Atas setiap muslim itu wajib bagi dia untuk bersedekah. Qalu fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak bisa kemudian melakukannya, qala falyumsik 'anil syarri fa innahu shadaqah, maka hendaknya dia menahan dari keburukan, maka sungguh itulah sedekah. Ya. Sama seperti hadis kita. Ya, menunjukkan bahwasanya ketika seorang menahan dari keburukan, menahan dari kejelekan, menahan dari keinginan hatinya yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan dosa, ya, maka ini adalah suatu kebaikan. Adapun dalam hadis ini, ya, hadis yang disebutkan oleh syarih di sini Al-Imam Ibnu Dafiq Al-Aid, ya, bahwasanya menahan dari kejelekan dinilai sebagai sedekah. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah disebut sebagai hasanah, suatu kebaikan. Dinilai sebagai suatu kebaikan, suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala dzakarahul Bukhari fi Kitabil Adab. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab. Nah, bila dilihat pada catatan kaki ternyata diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, ya. Tidak hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, namun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, berarti muttafaqun alaihi. Qala wa amma idza taraka as-sayyi'ata mukrahan ala tarkiha. Namun apabila seseorang itu meninggalkan kejelekan, meninggalkan perbuatan dosa dikarenakan terpaksa untuk meninggalkannya, ya, karena akan dipaksa untuk meninggalkannya, ya, dikarenakan dia terpergok ketika akan melakukannya sehingga dia ya terpaksa meninggalkannya. Ya. Ketika perbuatan buruk yang akan dia lakukan ternyata diketahui oleh orang yang ditakutinya misalnya, ya, maka dia terpaksa untuk meninggalkannya. Au ajizan anha, atau dia tidak mampu untuk melakukannya, ya. Tidak punya uang misalnya, ya. Tidak punya kendaraan, tidak punya kekuatan untuk melakukan apa yang dia inginkan tersebut. Fala tuktabu laha hasanah. Kalau fala atau apa, fala tuktabu lahu hasanatun, maka tidak dinilai, tidak dituliskan sebagai suatu kebaikan. Tidak digolongkan sebagai suatu kebaikan, tidak mendapatkan pahala. Wala yadkhulu fi ma'na hadzal hadis, dan tidak masuk ke dalam makna hadzal hadis ini, dan bahkan mungkin mendapatkan dosa. Ya, dikarenakan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa muslimani bi sayfayhima al-qatil wal maqtul fin nar. Ya. Apabila ada dua orang muslim yang bertemu dan saling bertempur dengan kedua bilah pedang mereka, ya, dengan kedua bilah pedang mereka, maka apa? Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Ya. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah, kalau pembunuh jelas, maka bagaimana keadaannya orang yang terbunuh? Ya. Kok masuk neraka juga? Ya. Maka apa disebutkan oleh Rasulullah? Ya. Innahu qad hamma biqatli akhihi, sungguhnya dia telah berniat, berkeinginan untuk membunuh saudaranya sampai terakhir ketika dia terbunuh tidak dirubah niatnya memang. Ya. Dari awalnya sampai akhirnya ketika dia menghembuskan nafas terakhir memang ingin membunuh saudaranya. Ya. Maka dengan niatannya tersebut yang dia tidak batalkan, kemudian dia tidak tinggalkan perbuatan untuk membunuh saudaranya, bahkan dia sudah berusaha untuk melakukannya, maka apa, dia masuk ke dalam neraka, ya, mendapatkan dosa karenanya. Terutama wallah alam apabila tadi dia sudah melakukan upaya untuk merealisasikan apa yang dia inginkan berupa keburukan tadi, maka ini yang kemudian mendapatkan dosa. Adapun apabila dia belum berusaha untuk merealisasikannya, maka wallah alam harus dilihat lagi apakah kemudian dia mendapatkan dosa kan, hanya ketika hanya menginginkan saja kemudian tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lainnya, qala at-Tabari atau qala Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, qala at-Tabari, berkata Al-Imam At-Tabari, wa fi hadzal hadis tashihu maqalati man qala, maka dalam hadis ini ya, ada pembenaran bagi pendapat orang yang berpendapat innal hafazata tuktabu atau innal hafazata taktubu ma yahummu bihi al-'abdu min hasanatin aw sayyi'atin wa ta'lamu i'tiqadahu lidzalika. Bahwasanya al-hafazah, yaitu malaikat-malaikat penjaga, mereka menuliskan apa yang diinginkan seorang hamba itu dalam hatinya, min hasanatin aw sayyi'ah, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, ini ditulis oleh para malaikat penjaga. Wa ta'lamu i'tiqadahu lidzalika, ini yang dicatatkan kita ini salah komanya. Ya, komanya dipindah, bukan setelah i'tiqadahu tapi apa? Lidzalika. Wa ta'lamu i'tiqadahu lidzalika, dan para malaikat penjaga itu mengetahui tekadnya untuk melakukan itu. Ya, i'tiqad ini diartikan sebagai apa? Tekad. Walaupun terkadang diartikan sebagai keyakinan. Ya. Dia atau para malaikat yaitu yang menjaga, yang kemudian menulis amalan seorang hamba atau amalan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tekad ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan, itu berdasarkan hadis ini. Wa raddun lima qalat man za'ama anna al-hafazata innama taktubu ma dhahara min a'malil 'abdi aw sumi'a. Naam. Dan di dalamnya terdapat raddun, bantahan kepada pendapat orang yang menyangka bahwasanya para malaikat penjaga tadi sesungguhnya hanya menuliskan apa yang zahir saja dari amalan-amalan seorang hamba atau apa yang didengar dari amalannya, ya, dari perkataan yang dilontarkannya, ya, adapun yang di hati tidak dituliskan, ya, karena kan para malaikat tidak mengetahuinya, tidak menganggapnya sebagai kebaikan atau keburukan. Ya, hadis ini sebagai bantahannya. Hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawi ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah ini sebagai bantahannya. Bahwasanya para malaikat mengetahuinya dan menuliskannya sebagai yaitu kebaikan ataupun sebagai keburukan. Qala wal ma'na annal malakaini al-muwakkalaini bil 'abdi ya'lamani ma yahummu bi qalbihi. Dan maknanya ya, dari apa yang disebutkan sebagai penjelasan dari apa yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya dua malaikat yang diwakilkan, ya, yang dipasrahkan untuk yaitu menuliskan amal seorang hamba, ya'lamani ma yahummu biqalbihi, keduanya mengetahui apa yang diniatkan dengan hatinya, itu diniatkan seorang hamba tadi, ya, dalam hatinya. Qala wa yajuzu an yakuna qad ja'ala Allah ta'ala lahum sabilan ila ilmi dzalika, dan bisa jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi mereka suatu cara, ya, untuk mengetahui hal tersebut. Ada cara tertentu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua malaikat tersebut untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Kama ja'ala likasirin minal anbiya'i sabilan fi kasirin min ilmil ghaib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi banyak dari kalangan para nabi cara untuk mengetahui banyak perkara dari ilmul ghaib. Itu artinya apa? Banyak di kalangan para nabi yang tahu tentang perkara-perkara ghaib. Ya, walaupun bukan keseluruhannya, tapi banyak dari perkara ghaib yang mereka mengetahuinya. Ya. Itu pun apa? Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dan menjadikan bagi para nabi tersebut suatu cara tertentu yang dengannya mereka ya, bisa mengetahui ya, beberapa dari ilmu ghaib tersebut. Ya. Bukan kemudian mereka pada asalnya mengetahui tentang ilmu ghaib tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menjadikan bagi mereka suatu cara untuk mengetahuinya. Qala wa qala Allahu fi haqqi Isa alaihi salam annahu qala li bani Israil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, ya, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Bani Israil, "Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum." Dan aku bisa memberitahu kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian, mengetahui apa yang dimakan oleh mereka Bani Israil dan apa yang mereka simpan dari makanan. Tahu? Nabi Isa alaihissalam, ya, walaupun kemudian tidak masuk ke rumah-rumah mereka, tapi mengetahuinya. Ya, ini adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan suatu cara bagi beliau untuk mengetahuinya. Qala wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam qad akhbara bikathirin min ilmil ghaib. Dan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberitahukan tentang banyak perkara yang merupakan ilmu ghaib, termasuk ilmu ghaib. Memang Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan ke-27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yatada min rasulin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara ghaib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun illa, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari kalangan rasul. Ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, dari kalangan rasul ini bisa jadi dari kalangan rasul dari kalangan manusia atau rasul dari kalangan jin. Al-Afan, bukan dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan malaikat, utusan-utusan dari kalangan malaikat, termasuk para hafizah tadi, termasuk para malaikat yang kemudian ditugaskan untuk menulis amalan-amalan hamba. Ini pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis amalan-amalan hamba, ya. Maka apa, mereka diberikan kemampuan untuk mengetahui suatu perkara yang gaib, di antaranya itu apa? Apa yang ada di dalam hati seorang hamba berupa keinginan untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Kemudian berkata Al-Imam Ibn Daqiqil Ayn, fayajuzu an yakuna qad ja'ala Allahu lil malakaini sabilan ila ilmi ma fi qalbi bani Adam. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kedua malaikat yang menjaga dan menuliskan amalan seorang hamba suatu cara yang dengannya mereka mengetahui apa yang ada di dalam hati anak-anak Adam. Min khairin aw syarrin, dari perkara kebaikan ataupun kejelekan. Fayuktubanihi idza azima alaihi atau azama alaihi. Maka mereka menuliskannya apabila memang orang tadi telah berazam, telah bertekad yang kuat untuk melakukannya. Wa qad qila inna dzalika birihin tadhharu lahum min fil qalbi. Min fil qalbi. Dan telah dikatakan ya, dalam suatu pendapat yang Allah alam, apakah kemudian ada dalil atau tidak, sepertinya tidak ada dalilnya. Dikatakan dengan disebutkan dengan lafaz qila, dikatakan dalam suatu pendapat, dalam suatu yaitu penjelasan ulama, inna dzalika birihin, yang demikian bahwasanya malaikat bisa mengetahui apa yang ada dalam hati seorang hamba, birihin, dengan adanya suatu angin yang keluar, yang kemudian nampak bagi mereka, bagi yaitu para malaikat penjaga tadi, min fil qalbi, dari mulut hati. Ya. Di sini sepertinya yang dimaksud adalah famun, fil qalbi, Itu apa? Ismul ladzi atau apa? Al-asmaul khamsah, termasuk alam asmaul khamsah min fil qalbi. Sepertinya seperti itu. Jadi ini dalam suatu pendapat yang Allah alam sepertinya tidak ada dalilnya, namun dijelaskan oleh ulama bahwasanya sebagian ulama bahwasanya para malaikat mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba dikarenakan adanya suatu angin yang keluar dari mulut hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Kemudian dilanjutkan kepada permasalahan yang selanjutnya, walis salafi ikhtilafun fi ayyul dzikraini afdal. Dan di kalangan salaf ada perselisihan pendapat tentang zikir mana yang lebih afdal antara dua zikir yang ada. Zikrul qalbi atau zikrul alaniyah. Apakah berzikir dengan hati, yaitu hanya mengingat dengan hati, lisan tidak bergerak, atau zikrul alaniyah, atau kemudian zikir yang nampak, yaitu dengan lisan, ya, menyebut nama Allah, ya, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Ataukah kemudian hanya zikir dalam hati saja. Ya. Hadza kulluhu qawlu Ibnu Khalaf al-ma'ruf bibni Battal. Ya. Ini semuanya ya, adalah perkataan dari Ibnu Khalaf yang dikenal dengan Ibnu Battal. Artinya Ibnu Battal wallahu a'lam memiliki dua pendapat dalam permasalahan ini. Ada yang mengatakan, ada yang kemudian ya, terkadang menyebutkan bahwasanya zikrul qalbi afdal, bahwasanya berzikir dengan hati lebih baik. Ada yang kemudian menyebutkan pada satu pendapat bahwasanya beliau mengatakan zikrul alaniyah afdal. Tampaknya seperti itu yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Yang tentu saja yang paling afdal adalah berzikir ya, dengan lisan, kemudian juga diikuti dengan apa yang ada dalam hati. Bukan kemudian hanya berzikir dengan lisan, mengucapkan subhanallah, namun kemudian hatinya lalai. Ya. Itu saja tentu yang seperti itu tentu lebih afdal dari ya, hanya berzikir dengan hati saja atau berzikir dengan lisan saja. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan yang lain. Qala wa qala sahibul ifsah fi kalamin lahu. Dan berkata penulis kitab al-ifsah dalam suatu perkataannya. Wa inna Allah ta'ala lamma sarama hadhihi al-ummata akhlafa 'ala ma qasara min a'marihi bi tadhayyi a'maliha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memendekkan ya sarama ini, yaitu artinya dalam konteks dalam memendekkan umur umat ini, akhlafa 'ala ma qasara min a'marihi bi tadhayyi a'maliha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan pendeknya umur-umur mereka tersebut dengan melipat gandakan pahala amalan mereka. Ya. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat Islam, umat yang terakhir. Ya. Umur mereka pendek antara di mana Rasulullah SAW bersabda, amal ummati baina sittin wa sab'in. Maksudnya umurnya umat itu di antara 60 sampai 70. Ini rata-rata umurnya segini. Adapun umur dari umat-umat sebelumnya lebih panjang lagi. Maka dijelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dari umur yang pendek tadi dengan apa? Dengan dilipat gandakannya amalan. Ya, di antaranya seperti dengan memberikan Lailatul Qadar ya, yang kemudian amalan yang dilakukan pada Lailatul Qadar ya dinilai ya seperti amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Di antaranya juga ya pelipat gandaan amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Qala fa man hama bi hasanatin ihtasaba lahu bitilkal himmah hasanatan kamilah. Atau ihtasaba lahu bitilkal himmah hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan maka dihitung dengan keinginan tadi sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Li'ajli annaha himmatun mufradah. Dikarenakan itu adalah suatu keinginan yang terpisah. Yaitu suatu amalan yang terpisah sudah dihitung sebagai suatu amalan yang sempurna. Keinginan dalam hati tersebut. Qala wa ja'alaha kamilatan. لئلا يظن ظان أن كونها مجرد همة تنقص الحسنة أو تهضمها. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai kebaikan yang sempurna. Ya, dalam hadis ini dikatakan apa? Hasanatun kamilah, kebaikan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Li'alla yadhunnu dhannan, supaya tidak ada seorang yang menyangka bahwasannya keadaan keinginan tadi cuma sebagai keinginan, ya. Cuma keinginan saja kok. Berarti apa? Mengurangi al-hasanah, mengurangi kadar kebaikan tadi atau kemudian meniadakannya. Ya. Tidak, ya. Dihitung sebagai kebaikan yang sempurna, ya, walaupun kemudian hanya sekedar keinginan saja. Qala fa bayyana dzalika bi an qala hasanatan kamilah. Oleh karena itu dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kemudian di sini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma bil hasanati wa amilaha faqad akhrajaha min al himmati ila diwanil amal. Dan apabila dia menginginkan suatu kebaikan kemudian mengamalkannya, maka dia telah mengeluarkan himmah tadi, mengeluarkan keinginan tadi, ya. Kemudian tidak dihitung sebagai himmah lagi, tapi apa? Dihitung sebagai catatan amalan sudah, ya. Dihitung sebagai amalan yang kemudian memang zahir amalan sudah dilakukan, sudah dikatakan, ya, diucapkan atau kemudian dilakukan dengan anggota badan atau dilakukan dengan hartanya, ya, ini sudah tidak dihitung sebagai himmah saja, tidak dihitung sebagai keinginan saja, tapi sudah dihitung sebagai amalan yang sempurna. Wa kataba lahu bi himmati hasanatan tsumma du'ifat. Kemudian dituliskan baginya dengan keinginan tadi satu kebaikan kemudian dilipat gandakan, ya. Dituliskan pahala daripada keinginannya, niatnya, kemudian dilipat gandakan. Ya inna ma yakunu dhalika ala miqdari khulusin niyati wa iqa'iha fi mawadhi'iha. Yaitu ini berdasarkan kadar keikhlasan niat. Yaitu pelipat gandanya berdasarkan kadar apa? Keikhlasan niat. Wa iqa'uha fi mawadhi'iha. Dan juga menempatkan perbuatan tadi pada tempatnya. Wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan menempatkan pada tempatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang syarah dari hadis ini. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.